الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwata fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa sebelum harta peninggalan yang disebut tarikah dibagikan kepada ahli waris, maka ada hak-hak yang harus diperhatikan terlebih dahulu yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut, termasuk diantaranya tentang mu'nu tajhizil mayyit, biaya persiapan atau penyelenggaraan jenazah, mulai dari kain kafan hingga selesainya dikuburkan si mayit tersebut. Demikian pula hak-hak yang berkaitan dengan harta si mayit yang harus diselesaikan, seperti membayar sesuatu apabila dia meninggal dalam keadaan dia belum sempat melunasi barang tersebut. Demikian pula yang berkaitan dengan hutang piutang, hutang seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari zakat, al-kafarah atau nadar atau yang lainnya. Demikian pula hutang di antara sesama manusia. Kemudian juga memperhatikan permasalahan wasiat, apakah dia pernah memberi wasiat, maka dikeluarkan pula dari harta tersebut yang tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Apabila ini semua telah ditunaikan dan masih ada harta yang tersisa dari milik si mayit tersebut, barulah kemudian dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpindah ke poin yang kedua, asbabul irth, sebab-sebab terjadinya warisan, yakni waris mewarisi. Al asbab jamak dari sebab, dan para ulama al-usuliyun mereka mendefinisikan yang dimaksud sebab ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa yalzamu min adamihi al-adam, sesuatu yang apabila sesuatu itu ada maka sesuatu ini ada, apabila ada sebab ini maka sesuatu itu ada, dan apabila tidak ada sebab ini maka sesuatu itu tidak ada. Misalnya tentang salat, terbenamnya matahari merupakan sebab disyariatkannya mengerjakan salatul maghrib. Terbenamnya matahari berarti begitu matahari terbenam maka ada sholat maghrib, dan selama matahari belum terbenam maka tidak ada sholatul maghrib. Maka ini disebut sebab. Nah, demikian pula dalam poin yang menjelaskan tentang asbab al-irth, sebab-sebab terjadinya warisan, adanya hubungan waris mewarisi antara satu dengan yang lain. Asbabul irtsi thalathatun, sebab-sebab adanya al-irts, adanya harta warisan, ada tiga. Wahia, yaitu al-awwal, yang pertama an-nikahu, pernikahan, yaitu pernikahan yang sah, bukan nikah yang batil, bukan nikahul mut'ah, namun an-nikah, pernikahan yang sah, yang memenuhi persyaratan. Wa huwa 'aqdu az-zawjiyyati as-sahih, yaitu akad nikah yang sah, bi syahidaini wa waliyyin, yang disaksikan oleh dua saksi minimalnya, dan pernikahan berdasarkan wali. Walau lam yahsul bihi wath'un wala khulwatun, meskipun belum terjadi hubungan suami istri dan belum bersama berdua antara suami istri, sekedar terjadi akad, terjadi ijab kabul dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka telah sah status suami istri di antara keduanya. Apabila telah sah status suami istri, maka berarti ada hubungan saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Li umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa lakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kalian mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. Apabila seorang istri meninggal dan dia tidak memiliki keturunan, maka suami mendapatkan setengah dari harta istri. Maka di sini disebutkan azwajukum, istri. Demikian pula suami. Kapan disebut istri, kapan disebut suami? Apabila telah terjadi akad pernikahan yang sah, meskipun belum terjadi hubungan di antara keduanya. Misalnya, dalam akad pernikahan, seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, di mana walinya mengatakan kepada si lelaki tersebut, aku nikahkan kamu dengan putri saya, demikian dan demikian seterusnya. Maka lelaki ini mengatakan, saya terima nikahnya dengan mahar yang telah disebutkan. Setelah itu rupanya terkena penyakit jantung lelaki ini, kaget bahwa dia telah berubah status, mati di tempat. Apakah setelah terjadi ijab kabul tersebut, yang telah berstatus sebagai istrinya yang sah karena terjadinya akad, berhak mendapatkan warisan dari suami yang mati mendadak ini? Jawabannya iya, karena telah sempurna akad. Berbeda kalau akad belum sempurna, belum ada ijab kabul, atau tidak terpenuhi rukun-rukun dalam pernikahan tanpa wali. Tapi ini akad sempurna, lalu pihak suami meninggal, maka istri berhak mendapatkannya, warisan tersebut, meskipun sekedar terjadinya akad. Ini yang beliau maksud. Maka dengan pernikahan ada hubungan saling mewarisi satu dengan yang lain. Asani, yang kedua, yang menjadi sebab adanya saling mewarisi, an-nasabu, adanya hubungan nasab keturunan. Ay al-qarabatu minal mayyit, yaitu ada hubungan kekerabatan dengan si mayyit. Apanya dia? Apanya si mayyit? Ayahnya kah? Anaknya kah? Saudaranya kah? Pamannya kah? Dan seterusnya. Ada hubungan kekerabatan. Wahia al-ittisal al-udwi baina insanin wa akharin, yaitu ada hubungan, ada hubungan nasab, ya, ada hubungan darah antara seseorang dengan yang lain. Bi wiladatin qaribatin aw ba'idah, karena adanya hubungan keturunan, ya, ada hubungan wiladah, melahirkan keturunan, baik dekat, kekerabatan itu dekat, atau kerabat yang jauh. Kerabat yang dekat atau kerabat yang jauh. Wa tashmalu al-usula wal-furu'a wal-hawashi. Dan termasuk dalam hubungan nasab ini, tiga keadaan. Al-usul, wal-furu' dan al-hawashi. Ini tiga keadaan yang seluruhnya ada hubungan kekerabatan dengan si mayyit. Apa itu al-usul? Nah, diterangkan. Fal-usulu, yang dimaksud al-usul yaitu yang menjadi sebab orang itu ada. Itu usul. Yang menjadi sebab orang itu ada. Dalam hal ini orang tua, mencakup ayah, ibu, dan seterusnya ke atas. Humul aba'u wal ajdadu wa in 'alau bi mahdhi dhukur. Maka yang dimaksud al-usul adalah al aba, ayah, wal ajdad, kakek, ya, al ab, ayah, abul ab, kakek. Kalau hubungan kerabat yang dekat yaitu ayah, yang jauh kakek, lebih jauh lagi abu abil ab, ayah, ayahnya ayah, yakni kakeknya ayah, dan seterusnya. Wa in alaw, dan seterusnya, yakni terus ke atas. Bi mahdhi dzukur, yang seluruhnya laki-laki. Yang seluruhnya laki-laki. Tidak boleh ada perantaraan wanita. Jadi al-ab, ayah, abul ab, ayahnya ayah, abu abil ab, ayah, ayahnya ayah. Nah, adapun abul itu sudah ada perantaraan wanita. Ini termasuk ulul arham, sebagaimana yang nanti akan diterangkan insyaallah ta'ala. Atau al-um, ya, termasuk usul juga al-um, ibu. Ibunya ibu, ibu ibunya ibu, ummul ummu ummil terus ke atas, yang semuanya wanita. Atau ibu, lalu di atasnya laki-laki semua. Ummul ab, ummu abil ab, dan seterusnya. Ini semua al-usul. Disebut dalam istilah al-fuqaha al-usul, yang menjadi sebab orang itu ada. Wal-furu', yang kedua, yang termasuk nasab, ada hubungan kekerabatan, al-furu'. Furu' yaitu cabang, ke bawah. Ke bawah, yaitu keturunan. Hum al-aulad wa auladul banin wa innazalu, yaitu anak-anak. Anak-anak mencakup laki-laki dan wanita. Laki-laki disebut al-ibnu, wanita disebut al-bintu. Ini semua termasuk furu', yang termasuk ahli waris, berhak mendapatkan warisan. al-ibnu dan al-bintu. Atau terus ke bawahnya, terus ke bawahnya dari anak-anak, anak lelaki, ibnul ibni, cucu dari anak laki-laki, ibnu ibnil ibni, dan seterusnya. Atau bintul ibni, bintu al-ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Semuanya dari anak laki-laki. Adapun dari keturunan anak perempuan, ini tidak termasuk ahli waris. Yang ketiga, wal-hawashi. Al-hawashi. Jadi kalau al-usul ke atas, al-furu' ke bawah, keturunan, al-hawashi ke samping. Ke samping, seperti saudara dan paman. Itu juga termasuk kerabat, ahli waris. Humul ikhwatu, yaitu saudara-saudara. Baik saudara sekandung, atau seayah, atau seibu. Dengan rincian yang akan diterangkan. Wabanuhum, dan anak-anak laki-lakinya mereka. Ibnul akh. Anak laki-laki dari saudara, yaitu keponakan laki-laki. Dari saudara laki-laki. Wa in nazalu, meskipun turun seterusnya. Ibnu ibnil akh. Ibnu ibni ibnil akh, dan seterusnya. Wal a'mam, wa in alau, demikian pula paman. Paman dari ayah. Meskipun terus. Ya. Ke atas. Wa banuhum wa in nazalu, dan anak-anak paman, anak-anak laki-laki paman, meskipun terus ke bawah, ibnul am, dan seterusnya. Maka ini tiga keadaan yang seluruhnya termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan warisan karena ada hubungan kekerabatan atau nasab. Al-usul, al-furu' dan al-hawashi. Al-thalith, yang ketiga, al-wala'u. Sebab mendapatkan warisan adalah al-wala'. Apa itu al-wala'? Wa huwa rabithatun sababuha ni'matul mu'tiqi ala raqiqihi bil'itqi. Yaitu penghubung. Yang sebabnya kebaikan al-mu'tiq yang membebaskan budak tersebut dari perbudakan, maka dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan. Dibebaskan dari perbudakan. Si A misalnya, dia sayyid, dia tuan. B budak. Maka A mengatakan pada si B, kamu saya bebaskan dari perbudakan. Kamu hur, kamu merdeka. Maka si B ini yang dibebaskan oleh si A, apabila si B meninggal, maka A termasuk bagian dari ahli waris. Yang berhak mendapatkan warisan si B. Maka A termasuk ahli waris. Dia disebut maula. Namun tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Jadi ini satu arah saja. Apabila si B yang tadinya budak dimerdekakan oleh si A, lalu B ini meninggal, maka A termasuk ahli waris. Namun tidak sebaliknya. A yang memerdekakan si B dari perbudakan. Ketika A meninggal, maka B bukan ahli waris bagi si A. Jadi dia satu arah. Tidak sebaliknya. Paham ya? Bisa difahami? Kalau tidak ngantuk, insya Allah paham. Saya ulangi lagi. Si A, dia yang memerdekakan si B. Ketika si B meninggal, Apakah A termasuk ahli waris? Hah? Ahli waris. Kalau B yang meninggal, kalau A yang meninggal, apakah B ahli waris? Bukan ahli waris. Jadi dia satu arah. Satu arah. Besok saya tanya lagi. Insyaallah. Wala yarithul atiq mu'tiqahu. Nah, ini yang telah kita jelaskan tadi. Dan yang dibebaskan dari perbudakan tidak menjadi ahli waris bagi yang memerdekakannya. Bil ijma', ini berdasarkan ijma' al ulama. Jadi dia satu arah saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal wala'u liman a'taqa. Wala itu disandarkan kepada yang membebaskan orang itu dari perbudakan. Fan hasarat asbabul irtsi fi tsnain, sehingga dibatasi sebab-sebab warisan itu dalam dua keadaan saja. An-nasab waz-zawajus sahih. Hubungan kekerabatan dan pernikahan yang sah. Hanya dua ini saja. Adapun masalah memerdekakan budak, mungkin boleh tidak masukkan karena sekarang tidak ada perbudakan. Atau karena masalah membebaskan budak itu hanya dari satu arah, tidak dari dua arah. Beda dengan dua keadaan yang pertama. Pernikahan yang sah itu saling mewarisi. Suami meninggal, istri menjadi ahli waris. Istri meninggal, suami menjadi ahli waris. Demikian pula hubungan kekerabatan, saling mewarisi. Anak meninggal, ayah jadi ahli waris. Ayah meninggal, anak jadi ahli waris. Bagi ayahnya. Saling mewarisi. Tapi yang ketiga, membebaskan budak hanya dari satu arah. Yang memerdekakan menjadi ahli waris bagi budak yang dia merdekakan tersebut ketika budak yang merdeka itu meninggal. Namun tidak sebaliknya. Ketika yang memerdekakan meninggal, maka yang dimerdekakan dari perbudakan tersebut tidak menjadi ahli waris bagi yang memerdekakan. Jadi ini tiga sebab yang disebutkan oleh para ulama termasuk di antara asbab al-irth. Sebab-sebab adanya hubungan waris mewarisi antara satu dengan yang lainnya. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.